الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ جَمِيعًا مِنْ شِدَّةِ عَذَابِهَا أَيُّهَا النَّاسِ مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ جَمَعَ سِدَنْ جُمَعَ رَحِمَنِ وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ أُوسِي وَنَفْسِ وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ Aku wasiatkan yang pertama kali untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun. Maka sungguh keberuntungan yang sangat besar bagi mereka al-muttaqun, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya al-mu'minun yang mereka telah beriman kepada Allah dan beriman terhadap segala sesuatu yang diwajibkan untuk diimani, supaya mereka bertakwa kepada Allah dengan haqqatu qatihi, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Wa minat taqwallah, di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bima jaa'a bihi 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, mengimani segala bentuk apa saja yang datang dari an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang dikhabarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk membenarkan dan mengimaninya. Zahiratan wa batinatan, membenarkan dan mengimaninya secara zahir maupun secara batin. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara perkara yang dikhabarkan oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan yaumul akhir. Maka disebutkan di dalam sebuah hadis, hadis yang sahih inda Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, tatkala kami sedang duduk bersama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun sadidu bayadi thiyab sadidu sawadi syar. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala kami sedang duduk bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Maka mereka pun bertanya kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan yang disampaikan oleh orang tersebut kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa yang dimaksud dengan al-iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab, "Yang namanya al-iman, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, dan engkau beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Dan di antara bentuk keimanan juga engkau mengimani ketentuan Allah, takdir Allah, yang baik maupun yang jelek. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk keimanan yang harus kita imani dan kita yakini dengan sebenar-benarnya adalah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir yang disebutkan oleh para ulama, yang disebut dengan hari akhir adalah yaumul qiyamah. Disebut dengan hari akhir dikarenakan la yauma ba'dahu, tidak ada lagi hari setelah itu, hari untuk melakukan amalan-amalan salihat, hari untuk beribadah kepada Allah, tidak ada lagi setelah yaumul akhir atau yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan hari akhir adalah yaumul qiyamah. Alladhi yub'athun nas fihi li rabbil alamin lil hisabi wal jaza. Yang disebut dengan hari akhir adalah hari kiamat, yang mana manusia akan dibangkitkan pada hari tersebut untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka lil hisabi wal jaza, dalam rangka untuk dihisab, dalam rangka untuk dihitung amalan-amalannya, dan juga dalam rangka al-jaza, dalam rangka untuk dibalas amalan-amalan hamba tersebut. Sehingga in khairan fa khairan lah, wa in syarran fa syarran lah. Apabila orang tersebut melakukan amalan-amalan kebaikan, maka kebaikan pula yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Dan apabila orang tersebut melakukan amalan-amalan syar, amalan-amalan kejelekan, maka kejelekan pula yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama, disebut dengan yaumul akhir, li'annahu la yauma ba'dahu, haythu yastakiru ahlul jannah manazilahu wa ahlun nar manazilahu. Disebut dengan yaumul akhir ialah karena tidak ada hari lagi setelah itu, yang ada adalah ahlul jannah, penduduk sorga akan menempati tempat tinggalnya di al jannah, dan ahlun nar akan menempati tempat tinggal mereka di dalam an-nar, di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim, atau Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang diselamatkan dari nar, diselamatkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, faqad faz, maka sungguh orang tersebut telah beruntung. Inilah yang namanya keberuntungan yang hakiki. Keberuntungan yang sebenarnya, tatkala seorang hamba diselamatkan aninar dan dimasukkan ke dalam al-jannah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan untuk mencari bekal, bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan ambillah oleh kalian perbekalan, kata Allah Subhanahu wa taala. "Fa inna khairaz zadi taqwa." Maka sesungguhnya sebaik-baik zad, sebaik-baik perbekalan itu adalah taqwallah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara wasiat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadisnya Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, merupakan sahabat yang mulia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Demi Allah wahai Mu'adz, inni la uhibbuk. Aku ini benar-benar mencintaimu, yaitu al-hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Di antara wasiatnya adalah, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. "Haitsuma kunta." Dimanapun engkau berada. Inilah nasihatnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Karena inilah sebaik-baik zat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal di padang mahsyar nanti, tatkala matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala qadra mil, dengan jarak 1 mil, yang saat itu manusia merasakan ketakutan yang luar biasa. Tatkala dikumpulkan di padang mahsyar, maka bekal yang paling bermanfaat saat itu adalah taqwallah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang yang muttaqun dan mematikan kita semua di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, qal mubtadi'ati wal musyrikin wal kafirin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, thumma amma ba'd. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, al-imanu bil yawmil akhir yatadhammanu thalathatu umur. Telah dijelaskan oleh para ulama, yang namanya beriman kepada hari akhir meliputi di dalamnya tiga perkara yang harus diimani ala kulli muslim wal muslimah, yang harus benar-benar diimani dan diyakini oleh setiap muslim dan dibenarkan oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama adalah al-imanu bil ba'tsi, mengimani tentang adanya hari kebangkitan, yaitu ihya'ul mautah wa yakumun nasu li rabbil alamin, mengimani tentang hari kebangkitan, yaitu akan dihidupkannya kembali orang-orang yang telah meninggal dunia, sehingga mereka akan bangkit min kuburihim, akan bangkit dari kubur-kubur mereka, min rabbil alamin, untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, rabbul alamin. Maka dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kalian wahai manusia, ba'da dhalik, setelah itu lamayyitun, benar-benar akan menghadapi atau mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin da'iqatul maut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi yang namanya al-maut, akan menghadapi yang namanya kematian. Wa kulluna yang tadhiruna al-maut. Kita yang masih hidup, semuanya adalah menunggu yang namanya al-maut, menunggu yang namanya kematian. Kapan datang al-maut? Itu yang sedang kita tunggu. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari al-maut, yang bisa selamat dari kematian. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak zikrul maut, untuk memperbanyak mengingat kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru dzikr hadzami hadhihi al-ladzat." Al-maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu penghancur kenikmatan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maut. Kematian adalah penghancur kenikmatan. Al-maut, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah penghancur kenikmatan. Kematian akan memisahkan seorang hamba dengan keluarganya, seorang bapak dengan anaknya, seorang ibu dengan anaknya, seorang istri dengan suaminya. Ini akan dipisahkan dengan al-maut. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan, fa'akthiru dzikra hadza min hadhihi al-ladzat, al-maut. Perbanyaklah oleh kalian untuk benar-benar mengingat penghancur kenikmatan adalah al-maut, adanya kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka setelah orang tersebut meninggal dunia, bukan artinya selesai segala urusan, tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, thumma innakum yawmal qiyamati, thumma innakum yawmal qiyamati tubhatsun, kemudian kalian di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasa yawmal qiyamati khufata ghurla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas, akan dikumpulkan manusia di hari kiamat nanti dalam keadaan khufatan ghurla, dalam keadaan telanjang kaki, dalam keadaan telanjang pakaian, dan dalam keadaan belum dikhitan. Artinya hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan tentang adanya al-ba'tsu, hari kebangkitan, akan dihidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua yang harus kita imani dan kita yakini serta kita benarkan adalah adanya al-hisab wal-jaza. Adanya hari perhitungan, adanya hari pembalasan atas amalan-amalan seorang hamba. Seluruh hamba akan dihitung atas amalan-amalannya. Setelah itu akan dibalas atas perbuatan-perbuatan seorang hamba yang telah mereka lakukan saat di dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna ilaina iyabahum, tsumma inna alaina hisabahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kepada kami mereka akan kembali dan sungguh kami akan menghitung amalan-amalan mereka dan akan menimbang amalan-amalan mereka. Amalan seorang hamba akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan seorang hamba nanti di hari kiamat akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita jadikan kehidupan di dunia ini kehidupan untuk mencari bekal, mencari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menangis, kemudian sahabat yang lain pun bertanya, "Ma tabki ya Abu Hurairah? Kenapa engkau menangis wahai Abu Hurairah?" Maka Abu Hurairah pun menjawab, "Ma abki ala amwalikum, walakin nabki ala tulis safar wa killati zad." Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Aku menangis itu tidak menangisi harta-harta yang ada di tangan kalian, akan tetapi aku menangis karena kita akan menghadapi perjalanan yang sangat panjang dan sedikitnya amalan-amalan atau sedikitnya bekal untuk menghadapi perjalanan yang panjang tersebut." Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, dan memasukkan kita semua ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimussalah.